الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى التدريب الثالث latihan yang ketiga اختلف في الحديث السابق على هشيم في وقفه ورفعه فأخرجه الحاكم من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم به مرفوعا. Masih ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Yani man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu min an-nuri ma bainahu wa baina al-bait al-atiq. Barakallahu fikum. Para ulama berselisih tentang masalah ini. Ala Husain fi waqtihi wa rafihi, pada Husain yang sebagian merafakannya menjadi ucapan Rasulullah, ada yang menjadikannya mauquf pada ucapan sahabat. Fa akhrajahul hakim, maka dikeluarkan oleh Imamul Hakim melalui jalan Nu'aim bin Hammad wal hadatsana Husain bihi marfu'a. Baik, disebutkan secara marfu. Kata beliau di sini udzkur al-wajh ar-rajih wa dalil at-tarjih. Mana yang lebih kuat, apakah marfu hadis ini, yakni keutamaan membaca suratul kahfi di siang hari Jumat, apakah marfu atau mauquf? Barakallahu fikum. Al-jawabu ukhtilifa fil waqfi war raf'. Para ulama berselisih tentang mauquf atau marfu'nya hadis ini. Rawahu Sa'id bin Mansur wa Abu Nu'man min jihatin farawayahu bil waqfi. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Abu Nu'man dari satu sisi, maka keduanya meriwayatkannya secara mauquf. Ucapan sahabat, barakallahu fikum. Yani ucapan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Baik. Sebagaimana kita lewati kemarin, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi siapa? Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, barakallahu fikum. Ini mau min jihatin farawayahu bil waqt wa rawahu Nu'aim bin Hammad an Husain bin Rafa. Sementara Nu'aim bin Hammad dari Hisham secara marfu, wa Nu'aim bin Hammad dhaif. Sementara Nu'aim bin Hammad lemah, min qibali hifdhihi, dari sisi hafalannya lemah. Fal asahu riwayatul jamaah mauqufan, maka yang lebih sahih riwayat jamaah bahwa ucapannya Abu Sa'id barakallahu fikum Al-Khudri mauquf. Fa riwayatul dhaifatu la tu'allu bi riwayatis sahihah, maka riwayat yang lemah, riwayat marfu ini tidaklah menjadikan riwayat mauqufah memiliki illah. Barakallahu fikum. Wa hatta ala takdir anna Nu'aiman thiqah, sampai pun seandainya Nu'aim bin Hammad dianggap thiqah, terpercaya, hafalannya kuat, faqad khalafa al-awthaq wal aktsar. Seandainya pun dia thiqah, maka tetap hukumnya syad. Barakallahu fikum. Fal qawlu qawluhum, maka yang benar adalah ucapan yang lebih banyak dan lebih thiqah bahwa hadis itu mauquf. Nah, tinggal bagaimana kita barakallahu fikum menyikapi hadis ini. Tentunya tetap kita jalankan hadis ini karena perkara yang seperti ini tidaklah mungkin dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu min qibali ra'yihi. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin Abu Sa'id mengatakan hal yang seperti ini dari perkara yang gaib atau perkara pahala-pahala dan keutamaan, kecuali tentunya datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. At-tadribur rabi'. Latihan yang keempat di hadis sabiq masih ada hubungannya dengan hadis yang telah kita lewati. Khalafa Syu'bah fi ma rawahu Yahya bin Katsir anhu Husayman an Abi Hashim farawahu marfu'a, maka diriwayatkan secara marfu'. Akhrajahu An-Nasa'i fil Yawm wal Laila wal Hakim fil Mustadrak, wa akhrajahu An-Nasa'i min tariq Muhammad bin Ja'far an Syu'bah marfu'an mawqufan. Tsumma rawahu min wajhin akhar an Sufyan ats-Tsauri an Abi Hisyam mawqufan. Famal wajhu ar-rajih fi hadzal hadis? Baik. Tetap ternyata ada sebagian yang meriwayatkannya baik mauquf dan marfu. Ini ada sisi yang lain, barakallahu fikum, le riwayat yang lain atau jalan yang lain. Al-jawabu yajibu awalan an nuhaddal wajh al-mahfuz an Syu'bah min riwayat al-hadis. Yang pertama, untuk kita nuhaddid, kita batasi, kita patok sisi yang mahfud, yang terjaga, yang betul-betul ma'ruf, an Syu'bah, dari Syu'bah, dari periwayatan hadis ini. Fal ikhtilafu fi waqfihi wa raf'ihi waqa baina Yahya bin Katsir wa Muhammad bin Ja'far al-ma'ruf bi Gundar. Maka perselisihannya ini fi waqfihi wa raf'ihi, dalam masalah dirafakannya hadis ini atau mauqufnya, waqa baina Yahya bin Katsir wa Muhammad bin Ja'far al-ma'ruf bi Gundar. Perbedaan ini ada pada Yahya bin Katsir, Yahya ibn Katsir, dan Muhammad bin Ja'far yang ma'ruf dengan Gundar. Wa bi'tibari makanatihima min al-hifdz wal itqani, dari sisi kita dapati bahwa kondisi kedua imam ini, Yahya bin Katsir dengan apa? Muhammad bin Ja'far, dalam masalah hafalan dan itqan, itqan itu kekuatan hafalannya, mutkinnya, najidu anna Muhammad bin Ja'far asbat, kita dapati Muhammad Ja'far yang ma'ruf biasa disebut dengan Gundar, asbat wala syakka min Yahya bin Katsir, lebih kuat hafalannya, barakallahu bikum, tidak diragukan lagi, lebih kuat daripada Yahya bin Katsir. La siyama fi riwayatihi an Syu'bah, apalagi riwayatan ini diriwayatkan dari Syu'bah, fa innahu aktsara anhu, karena Muhammad bin Ja'far aktsara anhu, telah banyak meriwayatkan dari sang guru Syu'bah ini. Wajalasahu nahwa min 20 sanah, dan duduk bersama dengan sang guru menimba ilmunya selama 20 tahun lebih. Taib wa kana rabibuhu, dan bahkan dia sebagai apa? Rabibnya. Rabib itu adalah anak tirinya yang dia pelihara dari sejak kecil dan bersama dengannya taib dalam menimba ilmu. Hatta qala Ibnu Mahdi Gundar asbatu fi Syu'bah minni. Bahkan al-Imam Ibnu Mahdi sendiri mengatakan Gundar Muhammad bin Ja'far asbatu mi fi Syu'bah minni, lebih kuat, lebih kokoh, lebih mantap hafalannya dari Syu'bah ketimbang aku. Barakallahu fikum. Fal mahfudhu an Syu'bah al-waqf. Fal mahfudhu an Syu'bah al-waqf, maka yang mahfud dari Syu'bah al-Imam Syu'bah di sini al-waqf. Wa bihadza yuwafiqu riwayat Husaim wa Tsauri, oleh karena itu mencocoki riwayat Husaim dan Tsauri. Wa bihi yathbutu anna al-ashah bi hadzal hadits al-waqf, wallahu a'lam. Ini untuk menambah kekuatan pada hadis yang telah kita lewati, bahwa bukan cuma Husaim, bukan cuma barakallahu fikum al-Imam Tsauri, tapi yang lainnya juga barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa hadis ini memang mauquf. Barakallahu fikum. Tapi tetap kita jalankan, kita amalkan sebagaimana yang diarahkan oleh para ulama kita tentang keutamaan membaca ayatul suratu Al-Kahfi di hari Jumat. Keutamaan membaca suratul Kahfi di hari Jumat. Barakallahu fiik. Di pagi hari atau pada subuh, yang penting sudah masuk hari. Barakallahu fiik. Karena yang raya adalah hari ini. Bukan malamnya tapi harinya. Hari Jumatnya, dan hari itu barakallahu fikum dimulai dari apa? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Taib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.